Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Sebelumnya kita telah sampai pada perkara yang ketiga, yaitu terakhir kita bahas dari perkara itu, hati-hati jangan sampai mendoakan kejelekan atas anak. Ya, ada tahdzir dari Nabi SAW, peringatan dari Nabi SAW. Dari hal itu telah disebutkan hadisnya. Dan di sini Syekh menyebutkan وذكروا أن رجلا جاء لعبد الله بن المبارك فشكى إليه بعض ولده. Mereka menyebutkan bahwa ada seorang pria mendatangi Abdullah bin Mubarak, mengadukan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah sebagian anaknya. Faqal lahu, maka Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang itu, hal da'awta alaihi, apakah kamu sudah mendoakan kejelekan atas anakmu? Qala na'am, kata orang itu, ya. Qala anta afsadtahu, anta afsadtahu, kamulah yang merusaknya. Kata Abdullah bin Mubarak kepada orang itu, kamulah yang merusak anakmu sendiri, karena kamu telah mendoakan kejelekan atasnya sehingga dia benar-benar jadi jelek, jadi rusak. Nah, kemudian rabian yang keempat, al-inayatu bihi athna' wujudihi fi batni al-umm, fala yajuzu idha'uhu aw at-tasabbubu fi dhalik aw at-ta'addi 'alayhi bi thiqatin aw nahwihi, fayura'a wa yattaqallahu fihi, wa yas'a al-'abdu sa'yan hatithan fi ay yuhafidhu 'ala waladi li anna hadha min al-huquq allati lil walad. Memperhatikan sang anak ketika anak itu ada dalam perut ibunya, ketika dalam kandungan, diperhatikan dengan baik, maka tidak boleh ya disakiti atau menjadi penyebab ya tersakitinya anak yang dikandung dalam perut ibunya ya, atau at-ta'addi 'alaihi bisqatin aw nahwi, atau at-ta'addi 'alaihi bisqatin aw nahwi, atau melampaui batas, melakukan tindakan pelanggaran syariat dengan cara menggugurkan atau semisalnya, maka hendaknya dijaga, diperhatikan dengan baik saat dalam kandungan, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadapnya dalam memperlakukannya. Hendaknya seseorang berupaya ya sebaik mungkin, dengan upaya yang keras, dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan penjagaan terhadap anaknya ketika masih dalam kandungan, karena ini termasuk hak-hak yang mesti ditunaikan bagi sang anak. Dan diingatkan bagi sang ibu, wala yajuzu wal halatu hadhihi aidan lil ummi an tud'ifa nafsaha, dan tidak boleh pula dalam keadaan seperti ini ketika sedang mengandung seorang ibu ya membuat dirinya lemah, membuat dirinya kepayahan, melemahkan fisiknya, wa an tamtani'a min al-ghidha'il mufid lil tifl, dan dia tidak makan dari makanan yang bermanfaat untuk anaknya. Naam, raghbatan fi id'afihi wa imatatihi, dalam rangka dia ingin melemahkan kandungannya, ingin mematikannya, misalkan menggugurkan ya. وهذا خسران ini kerugian wal'iyadu billah. Jadi ini tidak boleh. Jadi hendaknya seorang ibu berusaha untuk mengonsumsi makanan, minuman yang bergizi, yang bermanfaat untuk suplai janinnya, bayinya agar tumbuh sehat, berkembang dalam kandungan. Nah, dijaga dengan baik hingga lahir. Nah, berikutnya kita beralih kepada hukuk al-walad ala walidayhi ba'da al-wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqa sunnati, ay ala ahdi ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyambutan terhadap anak yang lahir disambut dengan sambutan yang sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hadi Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menyambut kelahiran anak? Wa min dhalik diantaranya adalah tahnikuhu bitthamar. Wa du'a'u lahu. Tahnikuhu bitthamar. Mentahnik bayi yang baru lahir. Waddu'a dengan kurma, waddu'a'u lahu dan mendoakannya. Apa yang dimaksud dengan tahnik? Tahnik adalah mengambil potongan buah kurma, ya. Kita cuil, kemudian kita kunyah. Sehalus mungkin, kita kunyah sampai halus, sehalus mungkin. Setelah itu, ya, setelah kita anggap sudah sangat halus, kemudian kita ambil dan kita usapkan, ya, di langit bagian atas, ya, langit bayi kita. Nah, dia akan mengecapnya, dia akan mengisapnya. Jadi yang pertama masuk ke perutnya adalah sesuatu yang manis, dalam hal ini yang dipilih adalah kurma. Nah, kita lakukan sendiri, setiap ayah bisa melakukannya. Nah, setiap ayah bisa melakukannya. Jadi ambil buah kurma, ya, cuil, kemudian dikunyah sampai halus, benar-benar halus, sehalus mungkin. Sehingga bisa diisap oleh bayi tersebut. Setelah kita anggap sudah halus, kemudian kita usapkan di bagian langit-langitnya, di langit atas, dan bayi itu akan mengisap-isapnya, menelannya. Nah, itu yang pertama masuk ke perutnya. Ketika lahir langsung dilakukan itu. Sebelum dia menetek, sebelum dia menyusu. Nah, itu yang pertama kali dia konsumsi. Ini namanya tahnik. Dan didoakan kebaikan untuknya. Fafis sahihaini min hadith Abi Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala an. Dalam sahih al-Bukhari dan Muslim dari hadith Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah na'am qal. Kata Abu Musa al-As'ari, wulida li gulamun. Aku dikaruniai anak, ya. Fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi itu. Fa sammahu Ibrahim. Lantas Nabi sallallahu menamainya, memberinya nama dengan nama Ibrahim. Wa hannakahu bi tamratin, dan Nabi alaihi salatu wasallam mentahnik dengan sebuah kurma. Wa da'a lahu bil barakah, dan mendoakan untuknya dengan barakah, semoga dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dafa'ahu ilayya, dan mengembalikannya kepada aku. Nah. Pada hadis ini sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentahnik karena mereka mengharapkan barokah, ya, dari Nabi SAW. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Khusus untuk Nabi SAW. Sepeninggal Nabi SAW, tidak ada riwayat bahwa para sahabat misalkan mendatangi sahabat yang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, ya, dan yang lainnya, untuk menteknik anaknya minta ditahmi oleh Abu Bakar atau Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya, itu tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam, karena diharapkan barokahnya. Selain Nabi alaihi salam, masing-masing mentahnik sendiri. Caranya mudah, ya. Yang penting benar-benar dikunyah sampai benar-benar halus. Dengan cara yang sudah diterangkan tadi. Ghaniyan yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyat al-hasanatah. Memberi nama dengan nama yang baik, nama yang bagus. Wa ikhtiyarul ismi as-salihi al-hasan, memilihkan nama yang yang pas, ya. Nama yang sesuai, nama yang bagus. Fal-abu la tantahi mas'uliyatuhu tijaha al-awladi bi-ikhtiyari ummi salihah. Kama taqaddam ma'a idhami hadha al-amr, lakin al-amra yamtaddu ma'ahu al-wajibat tamtadd. Wa hadha min hukukihi al-wajibah. Ayyakhtaru lahu al-ismal hasanah. Jadi seorang ayah, mas'uliyahnya, tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya dengan memilihkan ibu yang salihah untuknya, ini supaya tidak lewat, memilih istri yang salihah yang akan menjadi ibu anak-anaknya, bersama dengan agungnya perkara ini, memilihkan ibu yang salihah untuk anak-anaknya, yang istri yang salihah. Akan tetapi perkaranya berlanjut, ya, bersama itu, yakni kewajiban yang wajib dipikul oleh sang ayah masih berlanjut setelah itu, tidak berhenti hanya sampai di situ. Nah, ini termasuk hak-hak anak yang wajib ditunaikan, yaitu memilihkan nama yang baik. Ini termasuk hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh sang ayah, yaitu memilihkan nama yang baik. Nah, baik. Berikutnya, di antara dalil dalam hal ini apa yang telah lewat, ya. Tadi telah disebutkan di antaranya tadi hadis Abu Musa al-Ash'ari ketika dikaruniai anak, kemudian dia bawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipilihkan nama, yaitu salah satu nama anbiya, yaitu Nabi Ibrahim, diberi nama Ibrahim. Nah, jadi di antara nama-nama yang baik untuk dipilih, ya, yaitu menamai anak dengan ditakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menamai Abdullah, Abdurrahman, ya, ini termasuk dua nama yang terbaik, Abdullah, Abdurrahman, atau yang semisal dengan itu ditakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq, Abdu kemudian digandengkan kepada salah satu dari al-asma'u al-husna, dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Abdul Razzaq, Abdul Rahim, Abdul Kudus. Dan semisal dengan itu. Juga di antara pilihan nama-nama yang baik adalah nama-nama Nabi, ya, nama-nama Nabi. Seperti hadis Abu Musa al-Ash'ari tadi, bayinya dinamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim. Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya putra diberi nama Ibrahim. Ibrahim, Muhammad, ya, dan nama-nama Nabi yang lainnya. Ya. Adapun menamai anak dengan nama malaikat, maka dihindari. Dihindari, ya. Ada yang memakruhkan dan pendapat yang lainnya. Jadi dihindari dengan nama malaikat. Baik. Nama-nama yang mengandung makna yang baik. Baik. itu untuk laki-laki. Nah, begitu pula wanita dipilihkan nama yang baik. Naam. Dan di antara yang dilarang yaitu tidak boleh memberi nama kepada anak dita'bid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, abdu apa gitu disambungkan dengan nama selain Allah. Tayyib juga jangan, tidak boleh dinamai dengan, kata Syekh, tidak boleh menamai anak dengan nama-nama orang kafir. Nah, kata beliau, wala yajuzu ay yusamma bi asma'il kuffar. Tidak boleh memberi nama anak dengan nama-nama orang kafir. Nah, wala bi asma'in fiha tazkiyatun linnafs, begitu pula tidak boleh memberi nama dengan nama-nama yang mengandung tazkiyah, yakni rekomendasi terhadap diri. Nah, ada beberapa nama sahabat ya bisa ditiru. Nah, begitu pula wanita, jika anak wanita bisa meniru nama-nama yang baik ya, nama istri Nabi alaihi salatu wassalam atau nama sahabiyat. Nah, berikutnya ثالثاً, yang ketiga, al-aqiqatu anhu, mengacarakan acara akikah, nasikah, ya, mengacarakan, mengadakan acara akikah, nasikah untuk anak yang lahir. Nah, telah datang hadis-hadis yang memerintahkan hal itu, ya, bahwa sang anak tergadaikan dengan akikahnya. Apabila anak itu anak laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing, ya, afdalnya 2 ekor kambing. Jika disembelihkan 1 sah, tetapi afdalnya 2 ekor. Apabila anak wanita, ya, cukup 1 ekor. Nah, adapun syarat-syarat kambing tersebut sama dengan syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada hewan kurban. Dari segi umur, ya, kemudian persyaratan tidak boleh cacat, sama dengan syarat-syarat yang ada pada hewan kurban berdasarkan pendapat jumhur ulama. Karena keduanya semakna, sama-sama na'am disembelih dalam rangka ibadah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang sana kurban disebut udhiyah. Naam, hadiah, yang ini disebut aqiqah atau nasikah. Baik. Kemudian pelaksanaannya afdalnya dilakukan di hari ke-7 sebagaimana datang hadis, ya, menyebutkan hari yu'aqqu anhu yawma sabi'i, diakikahi hari ke-7. Tetapi pilihan itu bukan ta'yin, tauqit, bukan penentuan, ya, pembatasan hari bahwa akikahnya sah dan boleh dilakukan di hari ke-7. Tetapi itu pilihan hari yang terbaik, ya, hari yang paling utama untuk melakukan akikah adalah hari ke-7. Tetapi boleh dikerjakan setelahnya. Nah, jika lewat hari ke-7, kelipatan 7, hari ke-14, dan seterusnya, atau hari apa saja setelahnya ketika, ya, mampu. Nah, apabila belum mampu, sehingga tertunda, nunggu sampai ada kemampuan, nah, tidak masalah selama anak itu masih kecil, ya. Usahakan dia kika sebelum dia balik. Nah, karena setelah balik, sudah terjadi perselisihan yang cukup keras di antara ulama, apakah masih bisa dia kika atau tidak. Nah, Rabi'an yang keempat, ar-rada'atu al-haqqatu. Yang keempat adalah disusui dengan penyusuan yang sesuai dengan yang benar sesuai haknya. Ya, penyusuan yang sebenar-benarnya. Nah, disusui secara serius. Naam, fala yu'zalu at-tiflu an halibil ummi illa li daruratin. Li'annahu al-anfa'u wal aslahu. Sebelum lanjut, tadi tertinggal yang saya susulkan mengenai hak akikah, ya. Apakah dia termasuk hak yang wajib atau hak yang bersifat mustahab bagi sang anak? Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum akikah. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan mustahab sunnah bagi yang mampu. Yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, karena ada hadis yang mengembalikan hal itu kepada keinginan masing-masing, ya, maka yang rajih hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Hukumnya mustahab bagi orang yang mampu. Nah, yang keempat, Rabi'an ar-rada'atul haqqah, penyusuan yang benar. Fala yu'zalu at-tiflu an halibil ummi illa daruratin. Maka tidak boleh anak itu dipisah dari air susu ibunya kecuali darurat. Asalnya, ya, haknya untuk disusui dengan air susu ibunya, ASI. Dan tidak boleh, kata Syekh, tidak boleh dijauhkan dan dipisah dari ASI ibunya kecuali karena alasan darurat. Kenapa? Li'annahu al-anfa' wal-aslah. Karena itulah yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yutimma ar-rida'ah." Para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa saja yang ingin, ya, menyempurnakan penyusuan. Nah, jika sang ayah menginginkan menyempurnakan penyusuan anaknya, maka ibu anak itu menyusuinya 2 tahun penuh, kemudian disapih. Kata Syekh, faqad thabata anna fi irda'il ummi manfa'atan lil ummi wa li radhi'iha. Sungguh telah benar bahwa, ya, menyusui anak, sang ibu menyusui anaknya, ada manfaat yang kembali kepada ibunya. Menyusui anak, ada manfaat yang kembali kepada sang ibu, dan ada pula manfaat yang kembali kepada anak yang disusui. Min intifa'ihi biqurbiha minhu wa bi'atfiha 'alayhi, berupa anak itu, ya, mengambil manfaat dekat dengan sang ibu, mengambil manfaat dari anaknya, dia dekat dengan anaknya. Ya. Dia dekat dengan anaknya karena dia yang menyusuinya sendiri. Nah, dan jadi terjadi hubungan yang erat, ya, hubungan rasa kasih sayang yang erat dengan anak karena dia yang menyusuinya siang malam. Wa nahwi dzalika min al-umur allati qad dhahara aw dhaharat dalailu katsirin minha. Na'am. Dan semisal dari itu, dari manfaat-manfaat, ya, perkara-perkara yang telah tampak atau bukti-bukti yang banyak yang menunjukkan hal itu. Nah, manfaat yang disebutkan dan yang semisal dengannya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan sesuatu tentunya, kata Syekh, wala ya'murullah jalla wa ala wa la yahuttu illa bima fihi khairun wa manfa'atun fil ula wal akhirah. Tidaklah Allah menganjurkan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang ada kebaikannya dan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Pada ayat yang kita dengar tadi, anjuran, ya, menyusui anak sampai 2 tahun utuh. Itu menunjukkan itu adalah baik dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Nah. Dan diingatkan طيب ولا يجوز للام ان تضر ولدها, tidak dibolehkan sang ibu memudaratkan bayinya. Nah. Pada kelanjutan ayat tadi, wal walidati rudi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada yutimma ridha'a wa 'ala al maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi yang dikaruniai anak, yakni sang ayah, dan ini dalil bahwa anak itu milik ayah. Anak itu adalah milik ayah. Ya. Anak itu milik sang ayah. Nah, dan diperkuat dengan hadis anta wa maluka li abik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah, oleh karena itu sang ayah dibolehkan mengambil harta anaknya meskipun tanpa seizinnya jika dia butuh. Karena itu miliknya. Anaknya dan harta anaknya miliknya dia. Yang penting tidak memudaratkan anaknya. Nah, jika memang dia butuh. Ya, karena anak itu miliknya. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas yang dikaruniai anak yakni sang ayah berkewajiban rizquhunna, memberi rezeki kepada ya ibu anak itu yang menyusuinya. Nah, wa kiswatuhunna, dan beri pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, satu jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, la tudarr walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladi, seorang ibu tidak boleh memudaratkan anaknya, itu maksudnya. La tudarr walidatun biwaladiha, tidak boleh sang ibu memudaratkan anaknya. Wa la mauludun lahu biwaladi, sang ayah tidak boleh memudaratkan anaknya. Bagaimana maksudnya? Diterangkan oleh Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri. Naam. Allah melarang sang ibu memudaratkan anaknya, yaitu sang ibu menolak untuk menyusuinya. Dia mengatakan antakul lastu murdi'atahu, saya tidak mau menyusuinya. Saya tidak mau menyusui anakku. Ah, ini memudaratkan anaknya. Ya. Padahal kata Zuhri, wa hiya amsalu lahu ghidha'an wa ashfaqu alayhi wa arfaqu bihi min ghairiha. Padahal ibunya yang lebih pantas untuk itu. Naam. Asi ibunya itu yang lebih cocok. Nah, untuk anaknya, bayinya sendiri. Ya. Dan dengan menolak berarti dia memudaratkan anaknya. Nah, dia tentunya yang lebih pengasih, lebih perhatian, lembut kepada bayinya daripada yang lain ketika menyusui. Nah, falaisa laha an ta'ba ba'da ay yu'tiha min nafsihi ma ja'ala Allahu 'alayh, maka tidak boleh ya bagi sang ibu menolak ya untuk menyusui anaknya sendiri. Nah, begitu pula tidak boleh sang ayah memudaratkan anaknya, walaisa lil mauludi lahu ay yudarra bi waladihi wa walidatihi, dan tidak boleh juga memudaratkan ibunya, yakni sang ayah tidak boleh memudaratkan anaknya dan ibunya. Fayamna'aha an turdi'ahu diraran laha ila ghairiha, yaitu dengan cara sang ayah melarang ibu anak itu, yakni istrinya, untuk menyusukan anaknya sendiri. Ini memudaratkan sang anak dan memudaratkan ibunya. Nah, ketika melarang ibunya untuk menyusui sendiri bayinya dalam rangka ya memudaratkannya. Kemudian justru diserahkan kepada wanita lain untuk disusukan. Ini ya memudaratkan sang anak dan ibunya. Baik. Maka dipetik dari ayat disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud beberapa hukum dipetik dari ayat, yaitu yang pertama bahwa penyempurnaan penyusuan 2 tahun. Nah, itu adalah hak anak jika dia butuh. Dan anak itu tidak bisa lepas dari ASI, maka disempurnakan sampai 2 tahun. Yang kedua, hukum yang kedua, kedua orang tuanya jika ingin menyapi anaknya sebelum itu, yakni sebelum 2 tahun sempurna, berdasarkan persetujuan keduanya, ya, keduanya setuju untuk melakukan itu secara bermusyawarah bersama, na'am, boleh dilakukan. Jadi tidak boleh hanya satu pihak, harus musyawarah ayah dan ibunya jika mufakat, sepakat untuk menyepihnya sebelum 2 tahun, boleh dengan syarat tidak memudaratkan anaknya. Yang ketiga, sang ayah jika ingin, ya, menyusukan anaknya ke wanita yang lain selain ibunya, ya, boleh meskipun ibunya tidak suka, selama itu tidak memudaratkan ibunya, di ibu anak itu, dan tidak memudaratkan anaknya. Nah, jadi meskipun ibunya tidak suka dengan itu, tetapi ayahnya ingin menyusukannya kepada wanita lain, boleh, karena anak itu milik sang ayah. Seperti terangkan tadi, anak itu milik ayah, sehingga dia bebas ingin menyusukannya kepada wanita lain, boleh, meskipun ibunya tidak suka, tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat tidak memudaratkan anak itu dan tidak memudaratkan ibunya. Nah, demikian kata Ibnu Qayyim. Adapun jika mengandung mudarat kepada ibunya dan sang anak, maka tidak boleh. Tidak boleh dipenuhi keinginan sang ayah. Juga disebutkan di sini, ya, oleh Ibnu Qayyim, wa yajuzu an tastamirra al-um ala radha'ihi ba'da al-hawlain ila nisfi ats-tsalitsi aw akthar. Ila nisfi ats-tsalitsi aw akthar. Dan ini biasa terjadi, terkadang terjadi. Boleh seorang ibu menyusui anaknya meskipun sudah lewat 2 tahun. Sebagian bayi sudah 2 tahun tapi masih senang menyusu. Iya kan? Nah, itu boleh, kata Ibnu Qayyim, lanjut, ya. Sampai 2 tahun, ya. Sampai 2 tahun setengah atau lebih, bahkan dari itu boleh. Baik. Kemudian yang kelima, an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum. An-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum min al-halal wal-ibti'adu 'anil muharramat. Menafkahi keluarganya. Nah, menafkahi anak-anaknya, memberi makan anak-anaknya dari makanan dan minuman yang halal, dari harta yang halal. Dan menjauhkan dari anak-anaknya perkara yang haram. Fala yajuzu lahum, a'nil aba, maka tidak boleh bagi mereka, yaitu yang saya maksud adalah para ayah, ayyut'imu abna'ahum al-harama, memberi makan anaknya makanannya haram. Fa inna hadha fihi minal ghishi wal khiyanati lil aulad ma la yajuzu sukutu alaih. Karena hal ini, yakni memberi makanan haram kepada anak, ini termasuk penipuan dan termasuk pengkhianatan kepada anak-anak yang tidak boleh didiamkan. Fa ayyu jasadin nabata 'ala suhti fannaru auladih. Jasad mana saja apabila tumbuh berkembang dari sumber yang haram, dari makan dan minuman yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad apa saja yang tumbuh berkembang dengan sumber, ya, makanan minuman konsumsinya yang menumbuhkan, ya, dagingnya, tulangnya, urat-uratnya, ya, darah yang mengalir di dalamnya. Nah, itu semua dari sumber yang haram, makanan minum haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi ketika sang ayah, orang tua yang selaku penanggung jawab yang berkewajiban menafkahi anaknya, ya, karena itu wajib sebagai tanggung jawab ayah menafkahi anak dan istri, dia memberi makan makanan yang haram kepada anaknya, berarti dia telah menipu anaknya, dia telah mengkhianati anaknya, menumbuhkan, ya, jasad anaknya dari sesuatu yang haram. Ini pengkhianatan dan penipuan. Hak anak yang wajib ditunaikan sang ayah memberinya rezeki yang halal, makan dan minum yang halal. Naam. Fa tajibu alaihi nafaqatu al-halal, maka wajib atasnya memberi nafkah yang halal. Wa iyunfiqa min tayyib mali, dia memberi nafkah anaknya dari harta yang suci, yang halal. Lian tafi'a bi salahi ibnihi bi'idnillahi ta'ala. Agar dia mengambil manfaat jika anaknya, jasadnya, ia tumbuh, berkembang dari sesuatu yang suci, halal. Sehingga na'am itu menjadi penyebab anaknya menjadi anak yang saleh. Maka dia akan mengambil manfaat dari anaknya bi'idnillahi ta'ala. Sadisan yang keenam. Al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa duniahu. Al-inayah, perhatian, ya, al-inayah itu al-ihtimam, memberi perhatian yang penuh, yang baik, di ta'lim al-ibn wal-bint, untuk mengajari putra-putri yang dimiliki, yani anak laki-laki dan perempuan yang dimiliki, ya, diajari dengan baik, diperhatikan pendidikannya, ya, ma yanfa'uhu fi dini wa dunyahu, yang akan bermanfaat untuk agamanya dan dunianya. Diajari hal-hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk dunianya, maupun yang bermanfaat untuk akhiratnya, agamanya. Nah, diajari semuanya. Wa ahammu syai'in fi dhalik. Dan yang terpenting dari itu semua, pelajar yang diberikan, pendidikan yang diberikan kepada sang anak, gharsul i'tiqadis salimi fi nafsil ibni wal bint. Wahathuhum alal khair, yaitu menanamkan i'tiqad, akidah yang bersih, akidah yang lurus dalam jiwa anak laki-laki dan anak wanita dimiliki, dan menganjurkan mereka untuk mengejar kebaikan, beramal kebaikan. Wa musahabati ahli khair, menganjurkan mereka, memotivasi mereka untuk, ya, berteman dan berkumpul dengan orang-orang baik, ahlul khair. Jangan berkumpul, bergabung, ya, dengan ahlus syar, dengan orang-orang jelek. Nah, tapi bergaul dan berteman, berkumpul dengan orang-orang baik yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilm. Nah, wa tahdhiruhum minasy syarr wa rufqati as-su', dan mentahdir anak-anak, memberi peringatan kepada mereka, larangan dari berbuat jelek, ya, dan berteman dengan, ya, kawan-kawan yang jelek. Wa ta'widuhum as-salah, dan membiasakan mereka mengerjakan salat. Qala Allah jalla wa ala, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Thaha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, perintahkan keluargamu untuk salat dan, ya, bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquk, kami memberimu rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akhir yang baik untuk orang yang bertakwa. Nah. Dan telah datang hadis yang sahih dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, hadis Abdullah bin Amr bin 'As, yaitu hadis Nabi ada satu sahabat bersabda, muru abna'akum bis-salati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Ingat, segala sesuatu yang terkait dengan syariat, yang dikaitkan dengan umur, ya, dikaitkan dengan umur, dikaitkan dengan bulan tahun, maka yang jadi patokan adalah tahun Hijriyah, bulan Qamariyah, bukan Masehi. Masehi bukan kalender Islam. Nah, baik. Oleh karena itu, nah, di antara yang penting ana susulkan di sini, yaitu kita ketika dikaruniai anak, maka dicatat dengan baik hari, bulan, dan tahun kelahiran anak kita berdasarkan kalender apa? Hijriyah. Kita simpan baik-baik. Ya, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan urusan agama anak kita. Adapun terkait dengan urusan akte kelahiran, maka itu masih terkait dengan muamalah dengan pemerintah, dengan muamalah di luar, tidak masalah. Tetapi untuk kepentingan kita dan anak kita terkait dengan, ya, syariat, maka kita catat dengan baik hari, bulan, dan tahun kelahirannya berdasarkan apa? Kalender Hijriyah. Seperti ini misalkan. Anak itu mencapai usia mumayyiz, ketika berumur 7 tahun. 7 tahun yakni 7 tahun Hijriah. Nah, jika yang dihafalkan atau yang dicatat adalah Masehinya, maka anak itu sebenarnya sudah mumayyiz, sudah 7 tahun, tetapi jika berdasarkan Masehi boleh jadi belum. Iya kan? Karena Masehi lebih panjang, iya kan? Nah, hitungannya lebih panjang. Nah, sebenarnya sudah 7 tahun, sudah mumayyiz, sudah masuk dalam hadis untuk mulai dilatih salat, beribadah, karena sudah mulai berakal, sudah mulai bisa berniat, sudah bisa dapat pahala ibadah, tapi karena berdasarkan Masehi dia belum 7 tahun, akhirnya kita keliru. Nah, melanggar hadis perintah Nabi SAW. Jadi jika sudah 7 tahun Hijriah, maka sudah mulai diperintah sholat. Nah, kenapa mulai diperintah sholat pada umur itu? Karena sudah mulai mumayyiz. Sudah mulai berakal. Sudah bisa diajari, berniat, sehingga ibadahnya, sholatnya sah. Sebelum 7 tahun, tidak diperintahkan sholat. Sebelum 7 tahun, tidak diperintahkan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun, belum. Biarkan saja. Karena dia belum berakal. Percuma dia sholat. Belum mengerti dan belum bisa berniat dan tidak ada pahala yang didapatkan sama sekali. Tapi bukan berarti sebelum 7 tahun tidak diajari. Sebelum 7 tahun sudah mulai diajari. Mulai dilatih menghafalkan doa-doa. Doa sholat. Kan begitu. Nah, diajari qiraah, baca Quran, tajwid, semampunya. Ya. Sebenarnya dia cari berbicara. Ya, berbahasa yang baik. Naam. Sehingga ketika dia sudah berumur 7 tahun, sudah mulai disuruh sholat, dia sudah bisa sholat. Sudah hafal doa-doa, sudah hafal Al-Fatihah misalnya. Nah, dan itu semua tergantung kecerdasan anak-anak berbeda-beda. Dan itu juga semua tergantung ya kelihaian kita dan kesungguhan kita, perjuangan kita. Dan sebelum itu semua taufik dari Allah SWT untuk mendidik dan mengajari anak. Nah, hanya saja jika berbicara tentang kapan mulai diperintah beribadah, dimulai dilatih sholat. Kapan? Setelah itu 7 tahun. Nah, yakni 7 tahunnya sudah sempurna, berarti sudah melewati 7 tahun. 7 tahun, berjalan 7 tahun lebih. Nah, sebelum itu tidak, belum. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka atas sholat jika melalaikannya ketika berumur 10 tahun. Jika belum berumur 10 tahun, disuruh saja, diperhatikan, disuruh. Dicari, disuruh sholat. Ya. Jangan dibiarkan main kesana kemari, tidak dicari, tidak disuruh sholat. Nah, sampai melewati beberapa waktu sholat. Dicari, disuruh sholat. Itu maksudnya. Nah, tapi jangan dipukul jika tidak mau. Disuruh saja. Ya, disuruh. Ya. Jika dia tidak melaksanakannya, jangan dipukul. Sampai dia berumur 10. Jika sudah 10 dan dia sudah tidak mau, dan dia melalaikan sholat, ya, barulah dipukul. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur. Naam. Qala al-Imam al-Muqayyim, fa fi hadha al-hadith thalathu adab. Dalam hadis ini terdapat 3 adab. Amruhum biha, yaitu memerintahkan anak-anak untuk salat ketika berumur 7 tahun. Sempurna 7 tahunnya. Wa darbuhum 'alaiha li'ashrin, dan memukuli mereka atas salat itu juga melalaikan ketika sudah berumur sempurna 10 tahun. Wa tafriqu bainahum fil madaji', dan memisahkan di antara mereka di tempat tidur. Yakni jika sudah 10 tahun, jangan dicampur anak laki-laki dengan anak wanita di satu tempat tidur. Ya, sudah dipisah kamarnya, berbeda kamar anak laki-laki tersendiri, kamar anak perempuan tersendiri. Nah, begitu pula anak pada umur ini, ya, anak laki-laki itu jika sudah umur seperti itu sudah tidak tidur sama ibunya. Nah, sudah 10 tahun. Nah, begitu pula sang ayah sudah tidak tidur dengan anak perempuannya jika sudah umur itu. Jadi sudah mulai dididik menjaga aurat. Itu dipisah di tempat tidur, kaitannya dengan apa? Penjagaan aurat. Bayangkan. Nah, ya, sejauh itu pendidikan dalam Islam. Masih usia sedini ini sudah dijaga terkait dengan masalah aurat, agar mengerti malu terkait dengan masalah aurat, menjaga aurat. Tidak boleh bercampur laki-laki dan wanita di tempat tidur. Nah, karena saat tidur, ya, seseorang saat tidur akan bergerak ke sana kemari. Nah, dan itu dijaga. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan wasabiyyu wa illam yakun mukallafan fawaliyyuhu mukallafun. Seorang anak meskipun dia tidak mukallaf. Anak 7 tahun, 10 tahun belum mukallaf. Yakni jika tidak salat tidak berdosa. Tidak berdosa jika tidak salat. Jika melaksanakan salat dapat pahala. Karena sudah berakal, setelah memayis 7 tahun sudah berakal, sudah bisa berniat, dapat pahala. Adapun jika dia melalaikannya tidak berdosa karena belum mukallaf. Fawaliyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu min al-muharram. Dan walinya yang mukallaf, walinya yang diwajibkan mengurusi anaknya, mentarbiyah anaknya, mendidiknya untuk beribadah, maka la yahillu lahu, tidak halal bagi walinya, sang ayah, ya, membiarkan anaknya mengerjakan sesuatu yang haram. Fa innahu ya'taduhu, karena dia akan terbiasa. Meninggalkan salat bagi mukallaf hukumnya apa? Jika sudah mukallaf meninggalkan salat hukumnya haram, iya kan? Nah, anak jika meninggalkan salat belum dianggap berdosa, tapi jika tidak dididik sejak kecil membiasakan salat, ya, ditelantarkan sampai dia sudah mukallaf, karena tidak dididik sejak kecil menjaga sholat sampai mukallaf, akhirnya dia tidak sholat. Terbiasa, oleh karena itu dididik sejak kecil agar ya tidak terbiasa melakukan sesuatu yang haram. Nah, begitu pula perkara-perkara yang haram yang lainnya. Nah, ya, dijaga, jangan dibiarkan melakukan sesuatu yang haram. Haram bagi mukallaf, meskipun bagi dia sebenarnya belum dosa, tapi sudah dilatih sejak kecil menjauhinya. Nah, fa innahu ya'taduhu, karena anak itu jika dibiarkan melakukan sesuatu yang haram sejak kecil, dia akan terbiasa. Wa ya'suru fitamuhu anhu, dan sulit nanti untuk memisahkannya dari perkara yang haram itu. Sulit menghentikannya dari kebiasaannya sejak kecil. Kan begitu. Nah, wa hadza ashahhu qawlai ulama, dan ini ya yang benar dari dua pendapat ulama. Kan ada sebagian yang mengatakan masih kecil kok, bukan belum mukallaf, biarkan saja enggak masalah, dia belum berdosa. Ah, ini tidak benar. Yang benar tidak boleh dibiarkan jika itu perkara haram. Wahtajja man lam yarahu haraman alaih, dan berhujjah yang berpendapat bahwa tidak haram atasnya, bi annahu ghairu mukallaf, alasannya dia belum mukallaf. Falam yuharrim lubsahu lil harir, maka sang ayah dengan hujjah anak saya belum mukallaf, maka ya dia membolehkan anaknya, anaknya laki-laki dibolehkan pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra asli yang dimaksud. Yang dilarang oleh Nabi SAW. Diharamkan ala dhukur min ummati. Atas laki-laki kaum laki dari umatnya. Yaitu harir, sutra yang terbuat. Sutra asli yaitu yang berasal dari. Dari ludil qaz. Yaitu dari ulat sutra. Yang dari ulat sutra itu yang asli. Itu yang haram bagi laki-laki. Nah. Lil hariri. Falam yuharrim lubsahu. Al-hariri kadabat. Naam. Ya, dan yang semisal dengan itu, dia mengatakan, tidak mengapa anakku musbil. Belum mukallaf. Nah, biar saja celananya menutup, ya melewati kedua mata kakinya. Nah, melewati kedua mata kakinya isbal. Itu kan haram bagi orang yang sudah balik. Ini belum mukallaf, biarkan saja celananya begitu. Tidak apa-apa. Nah, karena dia belum mukallaf. Dan seterusnya. Dengan alasan dia belum mukallaf. Ini lemah, pendapat ini lemah. Naam, kata Ibnu Qayyim membantah ini, wa hadza min afsadil qiyas. Ini termasuk qiyas yang paling rusak, yang paling batil. Fa inna as-sabiyya, coba perhatikan. Hujahnya Ibnu Qayyim kuat. Karena seorang anak wa in lam yakun mukallafan, meskipun dia belum mukallaf, fa innahu musta'iddun litaklif. Maka dia bersiap-siap untuk menjadi apa? Menjadi mukallaf. Nah, bertambah umurnya. Ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah balik atau boleh jadi balik sebelum 15. Karena sudah mimpi basah. Dan atau semisalnya ada tanda-tanda buluk yang lainnya. Sebelum 15. Balik, tidak terasa. Nah, dia siap, bersiap-siap untuk menjadi mukallaf. Walihada la yumakkanu minas salati bighairi wudu'in. Oleh karena itu, sang anak tidak boleh dibiarkan salat tanpa wudu. Dicek, diperhatikan. Nah, sudah wudu belum? Nah, makanya diajari bersuci, diajari wudu. Nah, ya, diajari pembatal-pembatal wudu, diajari tata cara berwudu. Nah, jangan dibiarkan sholat tanpa wudu, percuma. Sementara dia dapat pahala jika seluruh syarat terpenuhi. Nah, sholat dalam keadaan suci. Nah, sah benar sholatnya. Dapat pahala dia. Dia dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala seperti sudah dibahas tadi. Nah, wala minas sholati uryanan wa najisan, dan tidak boleh dibiarkan sholat telanjang tanpa menutup aurat dan sholat dalam keadaan bernajis. Wala min syubril khomar, dan tidak boleh dibiarkan sang anak minum khomar. Ada yang terima orang tua kalau dikatakan, oh anakmu belum mukallaf, biar saja dia minum khomar, biar saja dia minum bir, kan belum mukallaf. Biar saja dia makan bangkai, makan darah, kan belum mukallaf kan? Ada yang terima? Tentu tidak ada orang tua yang terima selama orang tuanya sehat, berakal ya. Nah, sama dengan ini. Ya. Wal qimar, tidak boleh dibiarkan main judi. Wal liwat, tidak boleh dibiarkan melakukan liwat homoseksual. Nah, ada yang terima? Kan belum mukallaf, tidak berdosa. Na'udzubillah. Tidak mungkin ini. Kerusakan. Nah, mau jadi apa anaknya? Kan begitu. Jadi batil pendapat tadi. Yang benar, ya, meskipun belum balik, orang tuanya mukallaf menjaga anaknya. Karena dia bersiap-siap menjadi mukallaf, dijaga anak ini kesuciannya, ya, kebersihannya, akhlak, kebersihan, kesucian akhlaknya. Nah, harga dirinya sejak kecil dijauhkan dari hal-hal yang haram terkait auratnya dan yang lainnya. Nah, sehingga dia menjadi mukallaf, menjadi orang yang soleh. Nah, coba kita dengar Nabi SAW tadi, ya, ketika sudah 10 tahun sudah diajari untuk menjaga aurat, sudah tidak boleh dibiarkan tidur bersama antara laki-laki dan wanita, meskipun masih anak-anak, karena ini terkait dengan penjagaan aurat, sudah harus dipisah. Dan seterusnya kita dengar tadi penjelasannya. Naam, wa qala aidan, kata Ibnu Qayyim juga, fa idza sara ibna ashrin izdada quwwatan wa aqlan wa ihtimalan lil ibadat. Apabila anak itu sudah mencapai menjadi anak yang sudah berumur 10 tahun sempurna, maka kekuatannya bertambah, akalnya bertambah semakin sempurna, dan ya, semakin kemampuannya untuk mengerjakan ibadah semakin mampu. Fa yudrabu ala tarkis shalah, maka dipukul apabila melalaikan salat. Kama amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memukulnya? Nah, ini tidak sembarangan. Nah, bukan pemukulan yang sifatnya menyiksa, ya, mencacati, tidak. Ini ada adabnya. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza darbu ta'dibin wa tamrin. Ini adalah pukulan yang sifatnya menegur agar dia faham, oh saya salah, sehingga dipukul. Diajari diajari beradab, dididik dengan itu. Tamrin, ya, untuk membiasakan dia agar tidak melalaikan sholat. Nah, jadi pukulan itu tidak boleh pukulan yang berbekas. Tidak boleh pukulan yang melukai, apalagi mematahkan, apalagi mematikan. Nah, yang penting dia terasa sakit dengan pukulan itu di bagian-bagian yang tidak berbahaya. Dia tahu sakit, dipukul karena meninggalkan sholat, karena melakukan kesalahan, karena meninggalkan sholat, dan dikias dengannya seperti yang kita jelaskan tadi, hal-hal yang haram. Jika dia melakukan haram, misalnya tiba anak itu ketahuan berjudi dia, ya, dengan temannya misalkan, ketahuan anak itu, ya, buka-buka aurat dengan temannya misalkan. Nah, wah, padahal sudah 10 tahun diikat, pukul. Dan semisal dengan itu, melakukan sesuatu yang melanggar syariat, dipukul. Ya, dengan cara pukulan yang membuat dia sadar. Bukan pukulan yang membuat dia apa? Cacat, luka, naam, cacat, ya, patah tulang, sampai mati, nah, tidak boleh. Nah, karena itu sifatnya hanya mendidik untuk dia beradab. Nah, agar sadar dan kembali, ya, kepada kebaikan dan tidak mengulangi kesalahannya. Wa inda bulughil asri yatajaddadu lahu halun ukhra yaqwa fiha tamyizu wa ma'rifatuh. Dan ketika dia mencapai usia 10, na'am, maka terbaharui keadaannya, ya. Dia semakin kuat ya, pada usia tersebut, tamyiznya, ya, akalnya, ma'rifahnya, pengetahuannya juga semakin meningkat. Naam. Walidzalika dhahaba katsirun min al-fuqaha ila wujub al-iman 'alayhi fi hadzal hal. Oleh karena itu sebagian fuqaha, banyak dari fuqaha mewajibkan bahwa anak pada usia tersebut sudah diwajibkan beriman. Wa annahu yu'aqabu 'ala tarkih, dan diiqab apabila dia meninggalkan, ya, keimanan. Nah, maka diajari dia sudah wajib beriman. Naam, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid, mengimani tauhid pada usia seperti itu. Naam. Kata Syekh Ali berdasarkan ini, fayambagi ayughrasa fi qalbi as-sabi al-iman billah. Maka semestinya ditanamkan pada kalbu, pada hati sang anak, keimanan kepada Allah. Wa hadzal iman huwa atyabu wa akmalu wa a'zamu ma yakunu min al-ajri 'inda Allah jalla wa ala. Fima yagrisuhu al-abu wa tagrisuhu al-um fi qalbi al-walad. Dan ini, keimanan ini adalah yang terbaik, yang paling sempurna dan paling agung yang didapatkan, ya, pahala yang bisa didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sang ayah menanamkan keimanan di hati anaknya, sang ibu melakukan hal itu, menanamkan keimanan di hati, ya, anaknya, ya, luar biasa pahalanya. Naam, wa huwa fatihatu kulli khair, dan ini pembuka seluruh kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa bir, dan ini adalah asas, fondasi seluruh ketaatan dan kebaikan bagi sang anak ke depannya. Wa huwa aslun asilun fi istiqamatil mar'i wa istiqamatil ibni awil bint, dan ini merupakan pokok, landasan pokok yang paling pokok dari seluruh yang pokok untuk istiqomahnya seseorang, untuk istiqomahnya sang anak, ya, anak laki-laki dan anak wanita. Baik, kemudian saya menyebutkan salah satu contohnya Rasulullah SAW mengajarkan, menanamkan kepada Ibnu Abbas ketika itu masih gulam, masih anak kecil, disebut gulam, masih kecil, ya, dibonceng, Ibnu Abbas membonceng di belakang Nabi SAW, ya, di atas tunggangannya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ibnu Abbas untuk menanam, dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk menanamkan keimanan, ya, kepada Ibnu Abbas yang mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Maksudnya menjaga syariatnya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang menjaga hambanya. Nah, tapi maksudnya jagalah syariatnya. Niscaya Allah akan menjagamu sebagai balasannya. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah, yakni syariatnya, tajidhu tujahak, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala akan membelamu, akan menolongmu. Nah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas arasy, di atas seluruh makhluk, ya, dari atas aras. Naam. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya menjaga syariatnya, yakni membelanya, menolongnya, memberinya taufik. Naam. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Naam. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa umat seluruhnya jika berkumpul untuk memberimu manfaat sesuatu, suatu manfaat, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat apapun kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu, kamu dapatkan. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika mereka berkumpul untuk memberimu mudarat, ya, mudarat apapun, mereka tidak akan bisa mudaratkanmu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf, pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir, ya, telah kering dan telah dilipat, selesai catatan takdir. Ini ditanamkan keimanan terhadap takdir. Astiqatu billah, percaya penuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penanaman iman. Nah, ini salah satu contoh tarbiyah anak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, menanamkan keimanan kepada Ibnu Abbas. Ini yang keenam, tersisa yang ketujuh dan terakhir. Okay. Masih ada waktu? Mau sholat dulu? Masih sholat? Nah, masih tersisa ya sedikit ini beberapa. Mungkin setelah sholat kita selesaikan dengan lebih singkat insyaAllah. Kemudian jika ada waktu kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim.